Muslim bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Fudalah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Bakar bin Abdullah Al-Muzani mengabarkan kepada kami dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, sebagaimana sudah kita sebutkan, bahwa beliau adalah sigharus sahabah, yaitu sahabat yang saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam masih hidup dalam keadaan muda. Dan Anas bin Malik adalah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau adalah lahir pada tahun ke-10 sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika beliau lahir, maka umur beliau maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka umur beliau sekitar 20 tahun saja. 20 tahun saja. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah minal muktsirina fi riwayatil hadis minas sahabah. Sahabat Nabi yang paling banyak, salah satu dari sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau salah satu penyebab beliau mendapatkan hadis yang banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini adalah kecerdasan seorang ibu. Kecerdasan seorang ibu ketika Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ibunya Anas bin Malik, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, hadza Anasun yakhdimuk." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah Anas radhiyallahu anhu yang akan menjadi pembantu. Maka di sini kecerdasan seorang ibu yang mendekatkan anaknya dengan orang yang saleh, sehingga benar-benar terbukti bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu banyak mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan oleh Ibnu Sirin, Anas bin Ibni Sirin, yaitu kana Anas Ibnu Malikin alhamdulillah yahdikumullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Anas Ibnu Malikin ahsana an-nasi salatan fil hadar was safar. Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah manusia alhamdulillah yahdikumullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling baik persiapannya, atau manusia yang paling bagus sholatnya, baik saat dalam keadaan mukim atau dalam keadaan safar. Baik dalam keadaan mukim atau dalam keadaan safar. Makanya kan ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berdiam saat i'tidal dengan diam yang lama. Orang-orang mengira bahwasanya beliau lupa. Padahal begitulah cara sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga berdiam saat duduk di antara dua sujud dengan duduk yang lama. Dan orang-orang mengira bahwasanya beliau lupa. Padahal sebenarnya begitulah sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian termasuk dari keistimewaan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Anas bin Malik, dan ini atas permintaan Ummu Sulaim, ibunya, Ya Rasulullah, ud'u li Anas. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk Anas. Dan ini bisa ibu contoh. Ibu contoh kepada orang-orang saleh, doakan anak saya. Doakan anak saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Yang artinya, ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya. Perbanyaklah hartanya dan anaknya. Dan berkahilah di dalam apa yang engkau berikan kepadanya. Di sini terdapat pelajaran. Boleh minta doa kepada orang soleh dengan syarat masih hidup mampu berdoa. Masih hidup mampu berdoa dan ada di hadapan. Ataupun ada di dunia. Bukan gaib. Ada di dunia. Bukan gaib. Ya. Kemudian juga di sini terdapat pelajaran bahwa boleh meminta, boleh berbicara kepada seorang lelaki tanpa mengundang godaan. Seperti ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim radhiyallahu anha, beliau meminta kepada Rasulullah, boleh berbicara tanpa mengundang godaan dan juga fitnah. Kemudian juga di sini terdapat pelajaran, yaitu boleh berdoa minta banyak rezeki, banyak harta. Tetapi jangan lupa dibarengi dengan berkah. Karena banyak harta tanpa berkah tidak ada manfaatnya. Kemudian juga di sini terdapat pelajaran, boleh minta banyak anak. Bahkan subhanallah, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dikabulkan oleh Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, "Falaqad dafantu min sulbi siwa walada waladi mi'atan wa khamsi wa khams mi'atan wa khamsatan wa ishrin wa an arda litusmira fis sanah wa inna ardi latusmiru fis sanati marratain." Dan kata Anas bin Malik, semenjak doa tersebut, demi Allah, sungguh aku telah menguburkan anak-anakku yang dikuburkan anak-anak beliau sebelum beliau meninggal sekitar 125 anak sebelum beliau meninggal, dan itu bukan cucu, artinya anak, mungkin ada cucu beliau yang duluan meninggal juga, itu selain cucu. Ya, laqad dafantu min sulbi siwa walada waladi. Sungguh aku telah menguburkan dari anak keturunanku selain cucuku 125. 125 anak. Ini berarti menang doa Rasul sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi minta rezeki. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, sesungguhnya tanahku benar-benar berbuah selama setahun atau di dalam setahun sebanyak 2 kali. Kita tahu bahwasanya kurma berbuah hanya pada musim panas, dan musim panas setahun sekali. Nah, ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita bahwa tanahku benar-benar berbuah, artinya aku panen 2 kali dalam setahun. 2 kali dalam setahun. Kemudian ahibati akhwatil muslimah, saudari-saudari muslimah yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan nikmat yang beliau dapatkan bukan untuk kesombongan, akan tetapi untuk dijadikan sebagai pelajaran. Maka boleh pada saat itu menceritakan nikmat yang beliau dapat, yang seseorang dapatkan untuk menjadi pelajaran. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang wanita menemui Aisyah radhiyallahu anha. Kata-kata seorang wanita ini tidak mengapa. Bukan berarti di dalam kaidah ilmu hadis kan berarti ini orang yang tidak diketahui. Dan orang kalau tidak diketahui dikhawatirkan dia adalah seorang yang hadis tersebut dikhawatirkan lemah. Tetapi ketika itu adalah termasuk dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mengapa. Jadi penyebutan seorang wanita tidak mengapa karena dia derajatnya di tingkatan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita menemui Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Aisyah memberinya 3 buah kurma. 3 buah kurma. Di sini terdapat pelajaran. Terdapat pelajaran, apa pelajarannya? Jawazus su'al mimma la budda min. Boleh meminta, minta untuk sesuatu yang sangat-sangat memang harus minta. Boleh meminta-minta untuk sesuatu yang memang sangat meminta, sangat diperlukan untuk minta-minta. Ada hadis, ya, la tahillu al-mas'alah illa li thalathi. Tidak halal minta-minta kecuali untuk 3 jenis manusia. Yang pertama yaitu rajulun tahammala hamalah fahallat lahu al-mas'alah hatta yusibaha thumma yumsik. Seseorang yang memikul beban, beban hutang orang lain, maka dia boleh minta, dia halal minta-minta sampai dia melepaskan beban tersebut. Kemudian setelah itu dia menahan diri untuk tidak minta-minta lagi. Jadi tahammala hamalah di sini adalah hiyal mal alladhi yatahammalu insan ay yastadinuhu wa yadfa'uhu fi islahi dhatil bain. Yaitu seorang yang menanggung beban, entah itu dengan berhutang, untuk memperbaiki 2 orang yang sedang bertengkar. Biasanya itu diperbaiki dengan uang, diislah, didamaikan dengan uang. Maka orang ini berhutang untuk mendamaikan 2 kelompok ini, 2 orang ini. Maka ini boleh minta, dia boleh minta-minta sampai dia mendapatkannya. Wa rajulun asabathu jaihah ijtahat maluhu fahallat lahu almas'alah hatta yusiba qiwaman min 'aishin aw qala sadadan min 'aish. Yang kedua yaitu seorang yang terkena musibah pada hartanya, bangkrut, entah itu terbakar hartanya, entah itu dicuri orang, entah itu pokoknya begitu, habis hartanya. Maka halal baginya untuk minta-minta sampai dia mendapatkan penegak dari hidupnya, maksudnya pekerjaan. Atau sampai dia mendapatkan sadadan min aish, yaitu pembenar dari hidupnya, yaitu pekerjaan. Yang ketiga, yang boleh minta-minta, wa rajulun asabathu faqah hatta yaquma thalathatu min jawil hija min qawmihi laqad asabat fulanan faqatun fahallat lahu almas'alah hatta yusiba qiwaman min aish aw qala sadadan min aish. Yang ketiga adalah seorang yang dia miskin sekali, sehingga 3 orang dari pemuka masyarakat menyatakan bahwasanya dia adalah orang miskin. Maka orang ini berhak untuk minta-minta sampai dia mendapatkan penegak dari hidupnya ataupun pembenar dari hidupnya. Fama siwahunna minal mas'alah ya qabisah suhtan ya'kuluha sahibuha suhtan. Adapun selain itu, wahai qabisah, selain permintaan-permintaan tadi, wahai qabisah, itu adalah suhtan, makan harta tanpa kebenaran, haram. Ya, makan harta tanpa kebenaran. Nah, di sini seorang wanita menemui Aisyah, maksudnya minta-minta. Makanya kita katakan boleh minta-minta dalam keadaan yang sangat diperlukan. Aisyah radhiyallahu anha memberikan 3 kurma. Lalu ia memberikan masing-masing 1 kurma kepada 2 anaknya. Maksudnya si ibu tadi. Dan ia memegang 1 kurma untuk dirinya. Ini menunjukkan kata-kata 3 kurma. Ya, bahwa wanita-wanita mulia itu ternyata bukan wanita-wanita yang terlalu mewah. Aisyah radhiyallahu anha, wanita-wanita mulia, ya, termasuk dari 5 wanita termulia sepanjang sejarah manusia sampai hari kiamat, ternyata hidupnya tidak mewah. Dimintai punya harta cuma 3 kurma. Dikasih 3-nya. Ya. Kalau seandainya kurmanya itu banyak nih, saya tidak akan mungkin dikasih satu-satu. Dan di sini terdapat pelajaran bagaimana seorang perempuan, perhatikan ibu, ya, seorang perempuan harus bersabar dengan keadaan suami. Harus bersabar dengan keterbatasan nafkah suami. Selama suami bekerja, bukan pengangguran, dan dia memberi nafkah, walaupun sedikit, walaupun mungkin kurang, maka bersabarlah. Itu salah satu amalan yang harus selalu dipupuk oleh seorang istri. Bersabar dengan pemberian suami. Amalan yang harus selalu dipupuk, dikembangkan di dalam hati istri. Bersabar dengan pemberian suami. Walaupun kadang secukupnya, bahkan mungkin kurang. Lihat para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta-minta, kemudian yang dimintai cuma bisa memberi 3 kurma, bukan setengah kilo. Ya, 3 kurma. Dan ini didik anak-anak kita untuk itu. Ya, untuk senantiasa bersabar dengan kehidupan dunia. Kemudian, lalu ia memberikan masing-masing 1 kurma kepada kedua anaknya. Maksudnya si ibu tersebut memberikan masing-masing, kan 3 kurma, si ibu memberikan kepada anaknya yang satu. Kan anaknya 2. Dan ia memegang 1 kurma untuk dirinya. Setelah kedua anak tersebut memakannya, mereka memandangi ibunya. Lalu ibunya membagi kurma tersebut menjadi 2 bagian dan memberikannya kepada kedua anaknya. Bayangkan ibu, ya, bukan nasi kuning ini, bukan lontong, tupat kandangan, ya, bukan. 3 kurma. 1 kurma selesai, setengah lagi dibagi, setengah kurma, subhanallah. Kenyang apa itu? Maka sekali lagi saya katakan, amalan yang harus selalu dipupuk oleh seorang istri adalah bersabar dengan nafkah suami. Selama suami bekerja, memberikan nafkah, tidak pengangguran, tidak menelantarkan istri, maka bersabarlah dengan pemberian suami. Kemudian lalu ibunya membagi kurma tersebut menjadi 2 bagian. Ini yadullu ala rahmatil walidah bi abnaiha. Menunjukkan kepada kasih sayang seorang ibu terhadap anak-anaknya. Kasih sayang seorang ibu terhadap anak-anaknya. Membagi kurma tersebut menjadi 2 bagian dan memberikan kepada kedua anaknya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, maksudnya pulang ke rumah Aisyah, menggilir Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan hal tersebut kepada beliau. Beliau lalu bersabda, "Mengapa engkau heran? Mengapa engkau heran?" Karena di dalam riwayat yang lain, "Fa'ajabani sya'nuha." Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Aku takjub dengan kesabaran ibu tersebut." Ya, takjub dengan kesabaran ibu tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah telah merahmatinya karena kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Allah telah merahmatinya, merahmati ibu tersebut karena kasih sayangnya terhadap kedua anaknya. Dan ini termasuk daripada ujian bagi seorang perempuan, bagi seorang orang tua lebih tepatnya, diuji dengan anak-anak perempuan, karena yang di sini adalah anak-anak perempuan. Ya, yang datang di sini adalah anak-anak perempuan. Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat Imam Muslim, "Man ubtiliya min hadhil banati bi syaikun lahu sitran minan nar." Barang siapa yang diuji dengan sesuatu ujian melalui anak perempuan-perempuan ini, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi hijab dari neraka. Ini sambungan riwayatnya, Bu ya. Ini sambungan riwayatnya. Ternyata dua bayi tersebut, dua anak kecil yang dibawa oleh si ibu ini yang minta-minta kepada Aisyah radhiyallahu anha adalah beliau membawa dua anak perempuan, dua anak kecil perempuan. Makanya dalam lafadz riwayat Imam Muslim, barang siapa yang diuji dari anak-anak kecil ini, perempuan yang kecil-kecil ini, dengan sesuatu ujian, maka mereka akan menjadi penghalang untuknya pada hari kiamat dari api neraka. Kemudian ketika Rasulullah SAW bersabda, Allah telah merahmatinya karena kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Fihi dalilun ala istijlabi rahmatillah bi rahmatin nas wala siyamal abna wal aqrabin. Di dalamnya terdapat dalil bahwa mengambil rahmat Allah dengan rahmat manusia. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada ibu tersebut sehingga dia mengasihi anak tersebut. Ya, maksudnya begitu. Allah memberikan rahmat kalau kita lihat dari sisi sikap kita terhadap orang lain, apakah kita juga kasih sayang? Kalau kita kasih sayang, berarti kita sedang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran fihi jawazu su'alil muhtaj. Di dalamnya terdapat bolehnya orang yang sangat memerlukan untuk minta-minta. Kemudian juga Imam Ibnu Battal mengatakan wasakha'u Aisyata radhiyallahu anha ikauniha lam tajid illa tamratan fa'atharat biha. Yang artinya di dalam hadis ini juga terdapat kedermawanan Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini amalan yang kedua yang harus dimiliki, selalu dipupuk oleh saudari-saudari muslimah. Bersedekah jika mempunyai harta. Ustaz, saya cuma dapat hadiah dari suami. Saya tidak bekerja, tidak ada warisan, tidak ada hadiah. Bagaimana saya mau bersedekah? Maka jawabannya, kalau memang tidak ada disedekahkan, ya sudah. Ya, tidak perlu memaksakan diri. Ini bagi siapa yang diluaskan ataupun dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini terdapat sakhau Aisyah, kedermawanan Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena Aisyah tidak mendapati dirinya memiliki harta untuk disedekahkan kecuali 3 kurma tersebut, maka beliau dahulukan hak peminta-minta dibandingkan diri beliau sendiri. Kemudian Imam Ibnu Battal di sini juga mengatakan wa annal qalila la yumtana'u at-tasadduq bihi fil haqaratihi bal yanbaghi lil mutasaddiqi an yatasaddaqa bima tayassara lahu qalla aw kathur. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa sesuatu yang sedikit tidak dilarang untuk disedekahkan karena dianggap hina, rendah, ya. Sesuatu yang sedikit tidak dilarang untuk disedekahkan karena dianggap hina dan rendah. Akan tetapi hendaknya seorang yang bersedekah memperhatikan apa yang mudah bagi dia untuk dia sedekahkan, banyak atau sedikit. Ya. Semestinya orang yang bersedekah memperhatikan apa yang mudah bagi dia untuk disedekahkan, banyak atau sedikit. Saya jadi teringat ada waktu itu haji 2 tahun yang lalu. Ada suami istri. Istrinya berkata kepada saya, "Ustaz, ini suami saya banyak jam-jam yang mahal yang dia tidak pakai karena tangannya cuma 2. Maka nasihati Ustaz, mudah-mudahan dia mau menjual jamnya." Maka saya pun menasihati ketika kajian dan semisalnya. Akhirnya sadar, setelah pulang haji, saya dapat transferan untuk pembangunan masjid yang sedang berlangsung sekitar 180 juta. Itu jam apa itu? Ini berapa harga kita jamnya? Ya. Ada kadang-kadang orang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, ya, dia benar-benar terlalu banyak jamnya. Nah, di sini hendaklah bersedekah di dalamnya, bersedekah sesuai dengan kemampuan dia, banyak atau sedikit. Kemudian di dalamnya fihi jawazu dzikril ma'ruf illam yakun ala wajhil fakhr walal minnah. Nah, ini pelajaran dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa boleh menyebutkan kebaikan jika tidak di dalam rangka menyombongkan dan mempunyai sifat mannan. Boleh menyebutkan kebaikan jika dalam rangka tidak menyebutkan, tidak membanggakan diri, menyombongkan diri, dan memiliki sifat mannan, yaitu mengungkit-ungkit pemberian. Mengungkit-ungkit pemberian itu menunjukkan orangnya kurang beradab, bahasa kasarnya mungkin norak. Mengungkit-ungkit pemberian, pian tahulah tuh nang 10 anak yatim tuh kawa sampai kuliah siapa yang biayai? Ya. Paman ulun tahu kada? Jadi pamannya nang di bukan sidinnya. Subhanallah. Ya begitulah. Baik, kemudian bab yang ke-50. Babun qublatus sibyan. Bab 50, mencium anak-anak kecil. Maksudnya ini adalah termasuk kasih sayang. Nah, karena tadi ibu adalah orang yang sangat mengasihi. Nah, termasuk kasih sayang adalah mencium anak-anak kecil. Ya. Anak-anak kecil siapa anak-anak kecilnya? Anak-anak kecil yaitu anak-anak yang belum mumayyiz. Belum mumayyiz. Ya. Kadang-kadang ada anak-anak, habis saya kajian di luar kota biasanya, ada anak-anak yang mau salaman tapi badannya bongsor. Saya tanya dulu, "Bu, Pak, ini sudah baligh atau belum? Umurnya berapa?" "Oh, belum, Ustaz." Nah, kalau belum saya sodorkan tangan. Tapi kalau seandainya meskipun belum tetapi sudah menawan, saya tidak sodorkan tangan. Bahaya. Ya, meskipun dia belum baligh. Tapi kadang-kadang kan ada kadang-kadang anak-anak yang belum baligh, masih dalam tahap mumayyiz dari 7 sampai sekian, dia sudah seperti anak gadis, terutama di zaman sekarang. Ya, anak-anak gadis itu sudah dewasa karbitan. Kenapa? Karena dia melihat kakaknya atau ibunya, maka dia suka berdandan sebagaimana kakaknya dan ibunya. Akhirnya gaya-gaya bicara, gaya jalan, gaya ini pun seperti wanita-wanita dewasa. Nah, ini hati-hati. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Ja'a 'arabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, atuqabbiluna sibyanakum? Fa wallahi ma nuqabbiluhum." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Awa amliku laka an naz'a Allahu min qalbika ar-rahmah." Artinya, Umar bin Yusuf radhiyallahu anhu mengabarkan. Ini saya belum baca bahasa Arabnya. Saya bacakan. Qala hadatsana Umar bin Yusuf, qala hadatsana Sufyan an Hisham an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Ja'a 'arabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فقال أتقبلون صبيانكم فما تقبلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة." Umar bin Yusuf mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Hisham, dari Urwah. Urwah ini anak keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Kok bisa seperti itu? Ya. Namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Az-Zubair. Az-Zubair ibn Awam adalah suaminya siapa? Hah? Asma binti Abi Bakar. Zubair bin Awam suaminya Asma binti Abi Bakar. Lahirlah Urwah, laki-laki. Maka Urwah ini adalah keponakannya Aisyah. Dan Urwah ini seorang tabi'i. Makanya banyak sekali hadis dari Urwah dari Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha adalah bibinya. Aisyah radhiyallahu anha adalah bibi dari Urwah radhiyallahu anhu. Dan Urwah ini termasuk dari fuqaha us-sab'ah, fuqaha al-Madinah as-sab'ah. Urwah ini termasuk dari ahli fikih di kota Madinah yang berjumlah 7 orang. Yang berjumlah 7 orang. Siapa mereka? Catat, Bu. Ahli fikih di kota Madinah berjumlah 7 orang dari kalangan tabi'i. Dari kalangan tabi'i, yaitu setelah sahabat. Yang pertama yaitu Sa'id ibn al-Musayyab. Yang kedua yaitu Urwah bin Zubair. Yang ketiga yaitu Al-Qasim bin Muhammad. Yang keempat yaitu Khadijah bin Zaid. Yang kelima yaitu Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian yang keberapa? Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Al-Qasim bin Muhammad, Khadijah bin Zaid, Salim bin Abdullah, kemudian Aban bin Uthman. Namanya Aban bin Uthman. Yang keenam, yang ketujuh adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Mereka inilah yang disebut dengan fuqaha us-sab'ah, ahli fikih dari kota Madinah yang berjumlah 7 orang. Yang berjumlah 7 orang. Taib. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, seorang Arab Badui menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia bertanya, "Apakah kalian mencium anak-anak kalian? Kami tidak pernah mencium mereka." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah aku kuasa menahan jika Allah mencabut rahmat kasih sayang dari hatimu?" Taib. Ahibati hafizakumullah, di sini disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata. Aisyah radhiyallahu anha adalah ummul mukminin, ibundanya orang beriman, zaujatun nabiy sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Kemudian juga Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu dari 5 wanita terbaik di dunia. Yang pertama Maryam, kemudian Khadijah, kemudian Fatimah, Asia, kemudian Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Aisyah radhiyallahu anha, beliau wafat pada tahun 58 Hijriah. Dan beliau ketika masih muda, umur 6 tahun, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah umur 9 tahun digauli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dua-duanya dilakukan di kota Madinah. Dua-duanya dilakukan di kota Madinah. Aisyah radhiyallahu anha, termasuk keutamaan Aisyah radhiyallahu anha adalah bahwa beliau istri Nabi satu-satunya yang perawan, yang tidak ada dinikahi oleh Nabi dari para wanita perawan kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu beliau banggakan. Ya, beliau banggakan di hadapan orang-orang bahwasanya tidak ada istri Nabi yang perawan selain aku. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, salah satu keistimewaannya adalah wanita istri yang paling dicintai oleh Aisyah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, beliau mengatakan, "Aina ana ghadan?" Aku di mana besok? Tempatku di mana? Artinya dari 9 istriku itu aku tempatnya di mana? Maka Ummu Salamah paham, yuridu Aisyah. beliau menginginkan dirawat oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian keutamaan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha orang yang sabar. Orang yang sabar saat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya beliau mendapatkan ujian. Apa ujiannya? Yaitu dituduh oleh orang-orang munafik sebagai berzina, sebagai menyeleweng dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Tetapi beliau sabar mendapati akan hal itu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, salah satu keutamaan beliau adalah beliau banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Adz-Dzahabi mengatakan afqahu nisa'il nisa'i 'alal itlaq. Wanita yang paling paham tentang agama secara mutlak. Ini pelajaran bagi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah agar senantiasa menghiasi diri dengan hiasan dalam. Sebagian orang menghiasi diri dengan hiasan luar. Ya, rambut, alis, mata dikerik, habis itu dicoret-coret. Kemudian hidung dipanjangi. Kemudian bibir, ya, kemudian kuku, macam-macam. Memperhatikan kecantikan luar, tapi tidak memperhatikan kecantikan dalam. Kecantikan dalam adalah ilmu agama. Ilmu agama. Ya. Alangkah menyedihkannya kalau seandainya seorang ibu tidak bisa mengajari anaknya perkara-perkara penting di dalam agama Islam yang seorang muslim tidak boleh bodoh di dalamnya. Maka ini runut, Bu, runut ya. Perhatikan terutama yang jomblowati, yang belum menikah, baik para jandaisme atau perawanisme. Ya, isi dirimu dengan ilmu agama. Karena ketika nanti punya anak, maka akan mengurus anak. Terutama perkara-perkara yang tidak boleh bodoh seorang muslim di dalamnya. Apa Ustadz itu? Akidah. Tidak boleh bodoh di dalamnya. Perihal sholat dan seputar sholat. Puasa dan seputar puasa. Sholat, seputar sholat apa? Di antaranya toharah. Ini enggak boleh bodoh di dalamnya. Harus belajar secara sistematis. Kalau seandainya di kajian-kajian kita belum ada itu, maka panggil orang, ngajari kita. Ya, tentunya yang ngajari perempuan juga. Kecuali kalau seandainya laki-laki dalam keadaan yang jumlah banyak seperti ini. Kalau berduaan kada belajar itu kena. Ya, hati-hati ya. Maka hitung apa, bikin semacam ada proyeksi bahwa saya di tahun 1440 ini harus sudah bisa mempelajari perkara tauhid dari A sampai Z. Kemudian perkara syirik dari A sampai Z. Seperti itu sehingga benar-benar dirinya matang ya. Perempuan wanita muslimah yang idaman para lelaki. Bukan hanya sekedar memperhatikan kecantikan tubuh. Ya. Melar sedikit, habut di manalah, di mana? Mengurusakan awak di mana? La haula wala quwata illa billah. Ya. Ada cerita menarik. Ulun setahun semalam. Ini setahun semalam. Dari mulai bulan April sampai April tahun semalam. Kada makan nasi. Alhamdulillah berkurang. Kemudian yang ngajakin itu Ustaz Firanda, teman saya. Tapi beliau akhirnya lanjut makan nasi. Dan subhanallah, selama itu beliau menggoda saya, Din, makan nasi, Din. Kena ngirim foto kai-kai umur 86 tahun, berjenggot putih, di depannya nasi. Din, ini kai-kai 86 tahun masih makan nasi, sehat badannya. Kemudian kena bapadah pulang, Din, itu ikan paus, gamak, lamak, ganal, sehat badannya. Din, itu gajah parutnya lamak, sehat orangnya. Artinya, jangan menyiksa diri kada makan nasi. Maka, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu perkara-perkara yang mungkin kita memperhatikannya. Tetapi yang lebih penting ada, yaitu ilmu agama. Saya berpesan, betul-betul pesan ini, kepada wanita-wanita muslimah. Ya, dan kalau perlu ini dijadikan ada kursus untuk wanita-wanita yang ingin menikah, kursus 3 bulan. Ini ada, saya ada punya cita-cita, kursus 3 bulan. Apa saja yang paling diperlukan untuk mendidik anak? Ya, yang dia tidak boleh bodoh di dalamnya. Ilmu apa saja? Ilmu akidah. Akidah itu macam-macamnya apa saja? Tidak boleh dia bodoh di dalamnya. Karena dia akan mengajari anak-anaknya. Dan itu tanggung jawab nanti di akhirat. Kemudian sholat. Apa saja yang dia tidak boleh bodoh di dalam tentang di dalamnya tentang perihal sholat. Bukan hanya sekedar tata caranya. Karena kalau sudah berbicara tentang sholat masalah, maka berbicara tentang masalah toharah, bersuci. Kalau berbicara masalah toharah berarti berbicara masalah dengan kebejana, pakaian. Maka ini tidak boleh bodoh. Itu bukan pekerjaan anak santriwati di pesantren. Bukan. Dan tidak ada kata terlambat. Ya, tidak ada. Makanya saya katakan, belajarlah yang sistematis. Ya, kalau seandainya belum dikira di masjid ini, Ustaz belum sistematis Ustaz kita ini Ustaz. Kami ingin yang benar-benar bekal kami Ustaz. Maka diingatkan Ustaznya. Karena sebagian Ustaz kadang-kadang dia melihat, ah ini materi menarik ah, bahaslah. Bukan materi pentinglah, bahaslah. Tetapi menariklah, bahaslah. Ini tidak benar. Ya, maka ini ibu-ibu perhatikan baik-baik. Kalau seandainya ada pelajaran-pelajaran di masjid ini yang belum sistematis, maka diberitahu. Saya melihat, kenapa saya pilih Al-Adabul Mufrad? Karena kajian di masjid ini untuk wanita muslimah, Ustaz Khairullah Hafizahullah, bukan Zu, beliau membahas masalah akidah. Saya sering dengar dari rumah, beliau membahas masalah akidah. Oh, berarti cukup. Berarti saya ingin mengisi dari adabnya. Nah, seperti itu. Ya, maksud saya benar-benar harus sistematis. Ibu proyeksikan setahun ini sudah bulan ke Jumadil Awal. Hampir setengah tahun sudah dari tahun Hijriah. Maka kita proyeksikan, tahun ini saya harus bisa masalah ini. Harus selesai saya mempelajari ini. Jadi, seorang perempuan, mohon maaf ya, ini mohon maaf. Seorang perempuan berjalan dengan tas, kemudian dengan jilbabnya, berjalan, itu dia benar-benar jalannya, kalau bahasa Banjar, nahab. Jalannya nahab, bukan hanya sekedar memperlihatkan tas saya branded, kemudian jilbab saya 2,5 juta. Bukan. Tetapi dia nahab jalannya, maksudnya saya itu benar-benar saya memiliki ilmu. Ayo, laki-laki yang mau melamar saya, harus benar-benar sesuai dengan kriteria saya. Karena saya memiliki ilmu di dalamnya. Ini barang mahal. Wah, gitu. Ya. Yang pantas untuk, hanya untuk laki-laki yang memang juga sesuai yang menikahi saya. Sekupu di dalam agama saya. Nah, seperti itu, Ibu. Ya. Jadi, hari per hari ada progres, kemajuan yang dia tuju dari proyeksi tersebut. Hari per hari. Ya. Al-Quran misalkan. Saya targetkan Al-Quran per bulan 1 juz. Misalkan. Maka sekian tahun saya selesai Al-Quran satu juz. Terutama yang masih umurnya berkepala dua, umurnya berkepala tiga, ya, maka digali potensi itu. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslim, harus ada proyeksi setiap target, maksud saya itu, sehingga kita benar-benar mengisi. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, lihat dari mulai kecil pelan-pelan menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelan-pelan beliau serap ilmu. Akhirnya nanti bermanfaat. Rasulullah SAW sudah meninggal, beliau akhirnya bermanfaat untuk kaum muslimin. Nah, begitulah, ya. Dan jangan pernah putus belajar. Yang sudah jadi nini-nini, becucu lima, yang mungkin ada hadir di sini, jangan pernah putus belajar. Karena ketika kita, anak-anak kita sudah menikah, mungkin anak perempuan kita sudah menikah, dia di bawah suaminya. Akan tetapi kita tetap berkewajiban untuk memberikan pengarahan-pengarahan agama kepada mereka. Ini sedikit, ya. Karena saya sering memikirkan bahwa kalau seandainya di dalam sebuah pengajian hanya sebatas mempelajari ilmu yang ada, seakan-akan dia kulit yang tidak menyentuh ke dalam hati. Tapi kalau seperti ini, kita mengenal Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, afqahu nisa'il ummah 'alal itlaq. Ya, wanita yang paling fikih, paling ahli fikih secara mutlak dari seluruh wanita yang ada di alam semesta ini. Subhanallah. Ini kan luar biasa. Makanya seperti yang saya katakan tadi, ya. Jadi ketika dia pun mau nanti ada yang melamarnya, dia benar-benar mampu untuk memberikan nilai kepada laki-laki yang mau dia ingin melamar dia. Tapi adapun kalau hanya sekedar penampilan luar, maka biasanya yang didapat laki-laki penampilan luar juga. Ya, isinya tidak ada. Maka hati-hati. Makanya saya katakan tadi, biar seorang perempuan itu keluar dari majelis ilmu, dia benar-benar nahab berjalan. Nih, saya wanita yang siap untuk dinikahi dan akan mendidik anak-anak saya. Begitu di dalam diri seorang wanita muslimah semestinya. Ya, ini nasihat untuk diri saya pribadi, keluarga saya, sebelum ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Baik, kita lanjutkan. Seorang Arab Badui berkata, Badui itu diambil dari kata-kata baida. Baida adalah padang pasir. Dan biasanya di padang pasirlah pedalaman Arab. Padang pasir dan biasanya padang pasirlah pedalaman Arab. Kemudian Kemudian seorang Arab Badui menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bertanya, "Apakah kalian mencium anak-anak kalian? Kami tidak pernah mencium mereka." Kata para ulama, "Hadza yadullu ala jafail a'rab." Kami tidak pernah mencium mereka, ini menunjukkan kepada kerasnya kehidupan orang Badui. Kerasnya kehidupan orang Badui. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 97. Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqan. Ya. Orang-orang Arab Badui, mereka ashaddu kufran wa nifaqan. Mereka sangat kufur dan sangat nifak. Ya. Ini menunjukkan pada ikhwah ahibati hafizakumullah, saudari-saudari muslimah yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka itu adalah orang yang keras perangainya. Makanya tidak pernah mencium anak-anak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah aku mohon jangan ada yang ribut berkata-kata. Apakah aku kuasa menahan jika Allah mencabut rahmat rasa kasih sayang dari hatimu. Maksudnya apa? Dijelaskan di dalam kitab Ikmalul Ikmal, yaitu la amliku daf'a naz'illah min qalbika ar-rahmah. Aku tidak bisa menahan apabila Allah mencabut rahmat dari hatimu. Aku tidak bisa menahan apabila Allah mencabut rahmat dari hatimu. Ini menunjukkan, ya, ini pertanyaan ini adalah pertanyaan pengingkaran. Pertanyaan ini pengingkaran. Karena di sini Rasulullah SAW mengatakan, apakah aku kuasa? Maksudnya aku tidak kuasa. Catat tuh baik-baik, Bu. Apakah aku kuasa? Di sini maksudnya aku tidak kuasa. Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan pengingkaran. Pertanyaan pengingkaran. Ya. Apakah aku kuasa menahan jika Allah mencabut rahmat kasih sayang darimu? Maksudnya aku tidak kuasa menahan jika Allah mencabut rahmat kasih sayang darimu. Kemudian pelajaran dari hadis ini, fihil hadis fadlu taqbil sibyan. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan mencium anak kecil. Kemudian wa tasbibul khata bima yunasibul maqam. Dan di dalam hadis ini adalah pengoreksian kesalahan yang sesuai dengan keadaannya. Pengoreksian kesalahan yang sesuai dengan keadaannya. Seperti orang Badui ini mengatakan, aku tidak mencium anak-anakku. Maka dikoreksi oleh Rasulullah sesuai dengan keadaannya. Maksudnya, bahwa itu menunjukkan tidak kasih sayang dari seorang orang tua terhadap anak-anaknya. Maka di sini terdapat pengoreksian kesalahan sesuai dengan keadaannya. Wa anna takbiral walad minar rahmah wa raqqatil qalb. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwa mencium anak termasuk dari kasih sayang dan kelembutan hati. Mencium anak termasuk dari kasih sayang dan kelembutan hati. Kemudian yang paling utama juga, wa bayanu alaqatiz zahir bil batin. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran, ada hubungan antara hati dengan amalan lahiriah. Jadi kalau seandainya ada orang yang wanita yang tidak pakai jilbab mengatakan, aku hendak menjilbabi hatiku dulu. Maka kita katakan, apa yang terlihat dari lahiriahmu itulah hatimu. Ada hubungan antara hati dengan lahiriah. Jika engkau berjilbab, maka itu menunjukkan bahwa hatimu sudah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran dari hadis ini. Ada hubungan antara hati dengan perbuatan lahiriah. Nah. Baik. Kemudian ahibati akhawatil muslimah, saudari-saudari muslimah yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis selanjutnya. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس فقال الأقرع رضي الله عنه إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. Abu Yaman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Shu'aib mengabarkan kepada kami dari Zuhri, ia berkata. Az-Zuhri Muslim bin Ubaidillah bin Syihab bin Zuhri. Zuhri seorang tabi'i, Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Ia berkata, Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan putra Ali, di mana saat itu ada Aqra bin Habis At-Tamimi yang sedang duduk. Lalu ia berkata, aku mempunyai 10 orang anak, aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menatapnya seraya bersabda, barang siapa tidak menyayangi ia tidak disayangi oleh Allah Azza wa Jal. Taib. Di sini, akhwatil muslimah, Abu Hurairah bercerita, Rasulullah SAW mencium Al-Hasan bin Ali. Ini keutamaan dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Dan perlu diingat di sini bahwa Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma lebih utama kedudukannya dibandingkan adiknya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Tetapi kenapa orang Syiah Rafidhah lebih memuliakan bahkan mengkultuskan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma? Disebabkan kenapa? Karena Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma yang waktu itu memegang tampuk kepemimpinan, memberikan kepemimpinan kepada siapa, Bu? Muawiyah bin Abi Sufyan. Kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini yang membuat orang-orang Syiah Rafidhah murka karena mereka mengagungkan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, di mana saat itu ada Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Aqra bin Habis At-Tamimi waktu itu sedang duduk, ya. Ia lalu ia berkata, aku mempunyai 10 orang anak. Ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi anaknya banyak-banyak. Sebagian orang tua kadang-kadang mencukupkan dengan 2 anak, keluarga berencana. Ya. Rencana untuk apa? Maka sebagian orang para sahabat Nabi anaknya banyak, 10 anak. Ma qabbaltu min ahadan minhum. Aku tidak pernah mencium salah seorang pun dari mereka. Nah, di sini ya terdapat pelajaran, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak menyayangi, ia tidak disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Barang siapa tidak menyayangi, maka tidak disayangi. Maksudnya disebutkan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab beliau Faidhul Qadir, man la yakunu min ahli rahmah la yarhamuhullah. Siapa yang tidak pengasih, Allah tidak akan mengasihinya. Wa samaratu hadza anna man la yarhamun nas bil ihsan la yuthabu min qibli ar-rahman. Dan buahnya ini adalah bahwa siapa yang tidak merahmati manusia dengan berbuat baik kepada mereka tidak dapat pahala dari Allah yang Ar-Rahman. Allah kan Maha Pengasih. Maka apabila manusia tidak mengasihi orang lain, maka Allah yang Maha Pengasih tidak akan mengasihinya. Nah, ini sesuai dengan hadis ini sesuai dengan surat Ar-Rahman ayat 60. Catat, Bu, hadis ini sesuai dengan surat Ar-Rahman ayat 60. Yang tidak menyayangi tidak disayangi. Ya. Allah berfirman, hal jazaul ihsan illa al ihsan. Apakah, ini lihat, ini pertanyaan juga, apakah pahala berbuat kebaikan kecuali kebaikan? Ini bukan berarti untuk dijawab pertanyaannya ini. Maksudnya tidak ada pahala kebaikan kecuali kebaikan. Jadi kalau ada pertanyaan apakah untuk pengingkaran, itu sebenarnya adalah maksudnya peniadaan. Apakah diganti apakahnya itu dengan tidak ada. Tidak ada pahala kebaikan kecuali kebaikan. Nah, di sini ada pelajaran menarik juga, perhatikan baik-baik. Dan juga buah dari hadis ini adalah bahwa alladzi la yakunu fihi rahmatul iman fid dunya la yurham fil akhirah. Yang artinya, yang seseorang yang tidak ada di dalam dirinya rahmat keimanan di dunia, maka tidak akan dirahmati di akhirat. Rahmat keimanan, dia tidak beriman di dunia, maka di akhirat tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man la yarham nafsahu bimtithalil amri wa tajannubin nahi la yarhamuhullah. Dan siapa yang tidak merahmati, menyayangi dirinya dengan cara mengerjakan ketaatan, menjauhi maksiat, maka Allah tidak akan merahmatinya. Bi'annahu laisa indahu ahdun. Karena dia tidak memiliki kebiasaan merahmati. Itu maksudnya, yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Sampai seperti itu. Yang tidak menyayangi dirinya dengan taat kepada Allah, maka nanti di akhirat tidak akan disayangi oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kebiasaan kasih sayang. maka di akhirat pun tidak memiliki kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Kemudian di sini disebutkan di dalam kitab Mukammilul Ikmal, la yaqtasu bil walad. Tidak, siapa yang tidak menyayangi tidak disayangi. Ini tidak khusus hanya pada anak. Catat baik-baik itu. Bahwa tidak menyayangi, tidak disayangi, tidak khusus hanya pada anak. Bal huwa amun fihi wa fi ghairi. Tetapi dia umum. Di dalam masalah anak, atau dalam masalah selain anak. Atau di dalam masalah selain anak. Contoh misalkan, tidak menyayangi orang miskin, maka tidak akan disayangi. Misalkan tidak menyayangi orang yang sedang keperluan, maka tidak akan disayangi. Terus seperti itu. Dia umum. Siapa yang tidak menyayangi, tidak disayangi. Dan di sini juga terdapat pelajaran. Bahwa menyayangi anak termasuk dari akhlak seorang muslim yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW langsung. Menyayangi anak termasuk dari akhlak seorang muslim. Ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ma ra'aitu ahadan kana arhama bil 'iyal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seseorang yang sangat penyayang terhadap keluarganya, istri dan anak-anaknya, kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau ada para laki saya nasihatin habis-habisan nih. Agar lebih sebagaimana saya nasihatin tadi ibu-ibu, lebih bersabar dengan nafkah dari suami, pemberian suami, dan para laki ya lebih kasih sayang terhadap istri dan anak-anaknya. Tidak boleh menzaliminya, tidak boleh melantarkannya, tidak boleh terlalu membuat letih dia dan semisalnya. Harus lebih kasih sayang, karena itu adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, cukup kiranya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang kasih sayang terhadap keluarga. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bertanya dipersilakan. Barakallahu fiik wa fiik barak. Bolehkah seorang istri bersedekah tanpa izin dari suami dan memilih sendiri orang yang ingin disedekahi? Boleh, pendapat yang lebih kuat. Tetapi lebih beradab adalah memberitahu atau meminta izin. Boleh. Kenapa? Karena begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin Saya ulangi, hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Fa'alu asama minni dima'ahum wa amwaluhum wa hisamuhum 'ala Allah." Yang artinya, aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kalau mereka melakukan syahadat tersebut, maka harta dan darah mereka terjaga dariku. Ini menunjukkan bahwasanya darah seorang muslim haram, suci untuk diteteskan, tidak diperbolehkan. Begitu juga harta seorang muslim haram untuk diambil, suci untuk diambil, tidak diperbolehkan untuk diambil. Maka seorang wanita muslimah boleh saja dia bersedekah sesuai dengan kehendaknya kepada siapa yang dikehendakinya. Boleh. Ya, karena dia adalah wanita yang baligh dan juga rusyd. Artinya rusyd artinya adalah wanita yang bijaksana di dalam mengatur keuangannya. Tetapi di sana ada hadis Rasul yang berbunyi, la tantahikul mar'atu syai'an min maliha illa bi idzni zawjiha. Tidak boleh seorang wanita menghabiskan hartanya kecuali dengan izin suaminya. Nah, para ulama mengatakan ini adalah adab bukan wajib. Ini adalah adab, bukan wajib. Jadi diperbolehkan. Dan juga dalil yang lain bahwa seseorang diperintahkan untuk bersedekah. Dan di situ umum, tidak ditentukan laki-laki atau perempuan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang beriman, iman di sini laki-laki dan perempuan. Bersedekahlah dari harta-harta yang baik yang kalian dapatkan. Jadi boleh seorang wanita bersedekah kepada siapa yang dikehendakinya dari hartanya sendiri, tapi lebih baik dia beradab dengan suaminya, memberitahukan. Bagaimanakah cara mendidik anak laki-laki yang baik dan benar, sampai usia berapakah tanggung jawab orang tua bagi anak laki-laki? Cara mendidik yang baik dan benar dengan cara yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ingin lebih detail, ya hadiri kajian saya setiap Kamis pekan pertama. Serial pendidikan anak. Ya. Entah kalau seandainya Intan Ilmu sudah buka, saya akan sulit nanti untuk kesini. Mungkin diganti dengan ustadz yang lain, ya. Taib. Cara mendidik anak yang baik sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai usia berapa orang tanggung jawab orang tua bagi anak laki-laki? Sampai orang tua bertanggung jawab sampai anak laki-laki tersebut meninggal. Bertanggung jawab tetap. Ya, meninggal. Kemudian barakallahu fiik wa fiik barak. Apakah benar semakin sering melahirkan semakin sehat? Ini tanya dokter nih benarnya. Afwan, sedikit curhat. Curhat tuh panjang biasanya lain sedikit. Beberapa tahun yang lalu saya menggugat cerai suami karena buruknya akhlak, zalim dan tidak amanah dan tidak setia dan tidak jujur. Umar lengkap. Tapi saya cabut gugatan tersebut karena banyak alasan. Salah satunya untuk anak dan dia mau rujuk ke manhaj salaf. Sekarang dia minta untuk punya anak lagi. Tapi saya trauma, berat dan tingkah lakunya dulu. Seperti punya anak dia selalu bikin masalah. Dan dulu di pengadilan saya dinasihati hakim untuk menunda punya anak. Sampai dia benar-benar berubah. Dan hak-hak orang lain yang dizaliminya kembali. Belum lagi bulian keluarga saya yang sangat ingin kami bercerai. Jadi apakah saya berdosa tidak menuruti keinginan suami saya tersebut? Saya tidak masalah hamil dan melahirkan. Dan tidak takut miskin. Saya harus ekstra keras ku kodrat untuk mendidik anak-anak saya karena nama buruk yang sudah tersemat pada nasabnya. Yang jelas begini, semua orang memiliki kesalahan. Nabi Adam pernah berbuat salah, lalu dia bertobat kepada Allah dan beliau diterima taubatnya. Maka apabila seorang suami kita pernah melakukan kesalahan dan dia ingin bertobat kepada Allah, maka saya katakan tolonglah suamimu untuk bertobat. Jadi begini Bu, ketika kita punya pasangan, punya kekurangan, jangan selalu dipojokkan dengan kekurangannya. Tapi tolonglah dia untuk menghilangkan keburukan itu. Bekerja sama dengannya. Jadi anggap dia partner kita, kawan kita, yang dengannya kita bisa menghilangkan keburukan dia. Kayak ibu punya teman di majelis ini, punya teman, kemudian dia punya kebiasaan buruk. Ayo kita rubah yuk sama-sama. Nah, seperti itu maksud saya. Ini sebagian kadang-kadang pasangan menginginkan kebaikan suaminya ingin baik, tapi istrinya tidak menolong. Ya, istrinya tidak menolong. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman au mazluman." Tolong saudaramu itu, baik dia dalam keadaan berbuat zalim atau dalam keadaan terzalimi. Menolong saudara kita yang terzalimi sudah kita pahami, tetapi menolong saudara kita yang berbuat zalim bagaimana? Menghentikannya di perbuatannya. Jadi kadang-kadang sebagian istri, "Ah, kayak itu pulang kalau gawiannya." Nah, kayak itu pulang kalau gawiannya. Enggak. Sekarang kontribusimu menolong suamimu apa? Gitu loh. Saya beri contoh misalkan. Ini disebutkan kata-kata menzalimi. Mungkin dia berbuat zalim terhadap orang lain. Mungkin berhutang, anggaplah seperti itu. Maka kontribusi seorang istri terhadap suaminya agar dia tidak berhutang, agar kalau berhutang pun mengembalikan, bagaimana? Nasihatkah? Atau cari cara jalan lainkah? Sama-sama kita bergandeng tangan untuk mengurangi satu dengan yang lainnya. Saya beri contoh, suami pernah selingkuh. Kemudian dia bertobat, dia mengakui kesalahan. Dia benar-benar ingin bertobat, tidak mau berpisah. Benar-benar bertobat. Maka pada saat itu, dia bantu suaminya untuk menjauhkan perempuan tersebut dari dalam diri suami. Seperti itu yang saya maksud. Pernah saya bikin sebuah tulisan, saya katakan, ketika pasanganmu melakukan kesalahan, jangan selalu dia dipojokkan. Tetapi, ayo, tarik dia. Kalau seandainya pasangannya benar-benar mau bertobat ya, tarik dia untuk lebih baik. Jangan sampai dia dianggap musuh. Ini kesalahan kadang-kadang pasangan, ketika seorang pasangannya berbuat kesalahan, maka dia, ini musuh saya nih. Apalagi kalau sudah kumpul dengan teman-teman perempuannya, ya, maka ketika ditanya, ah bagaimana, kayak apa laki kamu? Ah sedikit, sedikit. Kalau sebagai saya lagi, munyak aku. Ya, ini seorang perempuan yang saya lihat, Khadijah radhiyallahu anha, bagaimana beliau menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak takut saat mendapatkan wahyu pertama. Begitu fungsi seorang istri, litaskunu ilaiha, agar suami mendapatkan ketenangan di sana. Ketenangan di sini bukan hanya sekedar di atas ranjang, Bu. Tetapi ketenangan hati, dia bisa bahkan mungkin apa ya, menangis di hadapan istrinya untuk bagaimana nih solusi nih. Solusi, saya nih diganggu oleh perempuan nih. Saya punya hutang nih. Saya punya pernah berbuat zalim terhadap orang. Bagaimana ya, maka datanglah seorang perempuan yang merupakan kawan hidup dia. Tenang bang, ayo kita hadapi sama-sama. Maka seperti itu semestinya seorang perempuan, seorang istri mempertahankan keluarganya. Dan jangan pernah curhat kepada seseorang yang, terutama para perempuan, curhat kepada perempuan yang lain yang menginginkan keluarga Anda bercerai. Ih, kam, laki kam tuh kayak itu ya bang. Ah, wala wala kuwata illa billah. Karena ada yang lagi menawari. Tuh nah, dihiga tuh. Lakian tuh bininya kosong tuh. Ah, kosong, drum di kosong. Ini tidak benar pada ikhwah. Akhwat, ya hati-hati. Ya, hati-hati. Maka saya katakan, tolong suamimu. Dalam hal ini, tolong suamimu untuk lebih baik. Ngomong dari hati ke hati. Ngomong dari hati ke hati. Mas, ayo kita menjadikan hubungan ini ridha karena Allah, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dunia sementara, Mas. Saya ingin menjadi suami istrimu yang terbaik. Ayo, asalkan kamu mau berubah. Beda hal kalau seandainya memang suaminya tidak mau berubah. Nah, pada saat itu lihat maslahat mafsadah. Ya, ini ahibati hafizakumullah taala. Adapun omongan orang lain, bulian keluarga, kalau tidak mau dibuli, mati ya. Mati. Iya betul. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang bergaul dan mendapatkan gangguan dari orang lain lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dan tidak mendapatkan gangguan dari orang lain. Makanya ulun padahkan dalam bahasa ulun, mati ya. Ya. Jangankan apalagi yang sering tampil di hadapan orang banyak. Oh ma, buliannya luar biasa. Pena, berot kayaknya aja dibully. Kalau sudah mikirkan orang, tidak akan selesai. An-nas ghayatun la tudrak, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Manusia, keridhaannya puncak gunung yang tidak pernah akan bisa dicapai. Ada saja yang mereka bahasa media sosial sekarang adalah ada saja yang mereka nyinyir. Maka para ikhwah, carilah akhwat, carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Manil tamasa ridhan nas. Barang siapa yang mencari ridha manusia, sakhitallah wa askhata anhu nas. Maka Allah akan murka kepadanya. Suatu saat manusia yang ridha kepadanya tersebut, maka akan murka kepadanya. Wa manil tamasa ridhallah radhiyallahu an wa arda anhu nas. Siapa yang mencari ridha man Allah, maka Allah akan ridha kepadanya. Dan manusia yang murka-murka kepada dia tadi, pada suatu saat Allah akan menjadikan dia ridha kepadanya. Jadi cari ridha manusia. Maka saya katakan ya, kepada ibu yang bertanya, maka tidak usah bercerai. Kalau seandainya Anda mendapati suami Anda memang ingin benar-benar berubah. Dan yang kedua, permasalahan anak, maka taati suamimu. Kenapa? Karena wajib mentaati suami dalam perihal yang bukan maksiat. Suaminya ingin menggaulinya, suaminya ingin dapat anak darinya, dan itu tujuan syar'i untuk dari menikah. Taati suamimu. Jadi kaedahnya begitu, Bu. Ada perintah suami, ukur ini sesuai syariat tidak. Kalau tidak sesuai syariat, tidak boleh taat sedikit pun. Kalau sesuai syariat, kerjakan. Allahu a'lam. Sekarang suami saya tinggal di rumah saya, yaitu istri. Sedangkan di rumah saya ada adik saya perempuan. Sudah dewasa balik. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Suami ingin pindah rumah, tetapi orang tua saya tidak mengizinkan. Satu rumah antara orang tua, adik dan saya, serta suami. Mohon nasihatnya. Maka jawabannya, hati-hati. Karena syaitan mengganggu. Ya. Dan juga adik perempuan ini tidak bisa leluasa. Kalau seandainya ada suami. Kenapa? Karena dia tidak bisa buka-buka aurat di hadapan suami Anda. Dan Rasulullah SAW bersabda, alhamu al-maut. Ya, kerabat suami itu adalah kematian. Itu ditujukan kepada istri. Apabila istri berhubungan dengan kerabat suami, ini bisa-bisa kehancuran. Karena syaitan mengganggu manusia. Syaitan mengganggu manusia. Ah, begitu juga sebaliknya. Kerabat istri juga kematian, kehancuran bagi suami. Hati-hati. Jangan bermudah-mudah. Jangan bermudah-mudah. Ya, ini hati-hati, ibu-ibu. Maka saya katakan, lebih baik ajak suami Anda untuk berumah sendiri. Dan pada saat itu, ketika ibu tidak mengizinkan, orang tua tidak mengizinkan, tidak ada hak. Kenapa? Karena suami, karena Anda sudah menjadi istri orang lain. Istri seorang lelaki. Dan istri wajib taat kepada suami. Ya. Allah berfirman, fassalihat qanitat. Wanita-wanita yang salihat adalah wanita-wanita yang qanitat. Yang taat kepada suaminya. Jadi ketika orang tua tidak mengizinkan, maka pada saat itu, ya, dia tidak boleh taat kepada orang tuanya. Karena perempuan ketika sudah menikah, kewajiban taatnya berpindah dari orang tua ke lelaki. Maka bagaimana caranya? Nah, tentunya tidak frontal. Ya, nanti kata orang tua, siapa yang mau mengurus saya? Siapa yang mau? Nah, tentunya tidak frontal. Pelan-pelan dijelaskan dengan baik dan santun. Perlu proses dan semisalnya. Wallahu a'lam. Apakah termasuk kesyirikan memintakan suami air yang katanya untuk pembersih hati, membuang kotoran-kotoran dalam hati dan melembutkan hatinya? Saya khawatir, ya. Asal hukumnya membaca pada air dengan Al-Qur'an, dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis Rasul, doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh. Tetapi dikhawatirkan dimintakan yang seperti ini, dikhawatirkan yang dibaca bukan Al-Qur'an. Yang dibaca bukan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama, baca sendiri. Suruh suaminya baca sendiri agar hilang kotoran-kotorannya. Ya. Jadi istrinya ambil banyu. Nih. Banyu gesan pian, bacai pian sorang. Al-Fatihah. Jangan suaminya gesan apa? Hilang dalam hati. Yang suka melelek-lelek binian lain tuh hilang dalam hati. Dilapau sidin-sidin. Nah, ini ya. Jadi yang paling utama baca sendiri, tidak perlu minta kepada orang. Karena asal hukumnya, saya lihat, lihat jawaban saya. Asal hukumnya membaca meruqyah pada air boleh dikerjakan oleh para salafus saleh. Boleh. Ya. Asalkan yang baca Al-Qur'an kemudian doa-doa sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lebih utama baca sendiri. Bacaannya tidak lebih dari Al-Fatihah. Jadi kalau seandainya ada orang, "Ustaz, tuan guru minta pang banyu. Hadangilah, aku ke dalam dulu." "Aduh, Ustaz, sini jigin pian." Kenapa? Karena yang dibaca cuma Al-Fatihah. Enggak sanapa pian ke dalam situ. Paham maksud saya? Ya, ini. Jadi yang dibaca cuma Al-Fatihah, kemudian maksimal qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, maksimal lagi Al-Baqarah. Ya, gesan apa sidin ke kamar? Yang dibaca tidak lain dari itu. Makanya saya katakan, baca sendiri, ruqyah sendiri lebih utama dibandingkan minta-minta air seperti itu. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apa hukumnya jika kita membayar hutang ke seseorang, tetapi uang pembayaran hutang tersebut sebagiannya diberikan ke kita lagi dengan dipaksa, padahal tidak ingin menerima, tetapi dimasukkan langsung ke dalam kantongnya? Ambil aja sudah. Halal. Ngalih benar. Bepaksaan. Nah, masukkan aja. Boleh, ya. Boleh. Karena itu berarti orang yang menghutangi berbuat baik kepada kita. Boleh saja. Dan tapi nanti di waktu lain kita balas. Jangan pindah kenyamanan. Masukkan lagi. Ya. Nanti pada waktu lain dibalas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Barang siapa yang berbuat kepada kalian kebaikan, maka balaslah. Ya. Nanti yang ada, aku berhutang pulanglah, karena kurangi pulang ikamlah. Nah, ini tidak benar. Allahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Bagaimana tipsnya agar tidak futur mencintai suami? Hah? Karena saya sudah melihat suami saya tidak ganteng lagi, Ustaz. Mohon nasihatnya. Maka jawabannya, dipermak aja mukanya suami itu. La haula wala quwata illa billah. Begini jawabannya, perhatikan. Itu tadi bertanya, itu tadi bercanda ya. Dan mohon maaf, ini pertanyaan nanti saya akan jadikan di media sosial saya. Hadangi aja pian, ribut satu kampung. Ya. Dan banyak ustadz yang mendm saya, ustadz yang mewa saya. Kenapa pertanyaan-pertanyaan orang di share itu kan tidak baik? Nanti orang-orang tidak mau bertanya lagi. Saya katakan majelis saya terbuka, saya live Facebook, saya live YouTube. Kemudian ini sudah biasa, ibu-ibu di sini sudah biasa. Kalaupun mereka tidak diperbolehkan untuk ke media sosial, maka mereka akan memberitahu saya. Makanya saya sekarang minta izin. Perhatikan jawabannya. Ah, kenapa pian? Batuk kasih toh. Taib. Perhatikan baik-baik jawabannya. Yang pertama, kiat atau tips, karena ini bertanya tentang tips, agar tidak futur mencintai suami. Jangan jelalatan melihat lelaki lain. Ya? Ustadz, pian di televisi ini kayak apa ulun melihat? Maka dilihat karena untuk menuntut ilmu. Satu. Ya. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Yang artinya, dan ingatlah ketika Rabb kalian memberitahukan kepada kalian, jika kalian bersyukur, sungguh aku akan benar-benar tambahkan kepada kalian. Apabila seorang istri hanya matanya dipelolototkan, diluaskan, dijelalatkan kepada suaminya yang sah, yang menikahi dia dengan sah, maka dia senantiasa akan ditambah kecintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya kepada suaminya. Ini satu. Jangan suka melihat lelaki yang bukan mahram dengan syahwat. ya. Apalagi di media-media sosial. Media sosial penuh dengan penipuan. Asalnya kulitnya putih tuha. Hitam kelam dengan sosial media bisa menjadi bening. Pas bertamuan di jalan, muhanya kayak itu sekalinya. Ya, jadi jauhi terutama di media sosial. Jangan jelalatan matanya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Melihat dengan syahwat. Satu. Yang kedua, sering-sering berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari perubahan yang tiba-tiba di dalam hati. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik." Ya Allah, aku berlindung denganmu dari hilangnya nikmatmu yang engkau berikan kepadaku. Nikmat mempunyai suami, nikmat. Di saat para perempuan ada yang sampai sekarang belum menikah. Ya, sampai sekarang belum menikah. Maka berlindung kepada Allah agar dihilangkan, berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari hilangnya nikmat Allah dan berubahnya afiah. Apa itu afiah? Bukan hanya kesehatan, keselamatan dari penyakit, bukan. Tetapi afiah adalah seluruh kenyamanan hidup. Suami yang dulunya dia sangat sukai, dia sangat senangi, tetapi kemudian sekarang berubah. Setiap kali melihat, kenapa ini jadi lakiku lah? Datang mana si Dini? Kenapa aku dulu mau lawan si Din? Timbul perkataan-perkataan seperti itu. Tahawuli afiyatik. Berubah. Berubah afiyah. Wa fuja'ati nikmatik. Datang tiba-tiba musibahmu. Wa jami'i sakhatik. Dan seluruh kemurkaan. Itu yang kedua. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Dari berlindung kepada Allah. Dari berubahnya nikmat. Yang ketiga. Hati-hati takhbib. Apa itu takhbib? Yaitu ada seorang teman yang mengenalkan kepada kita laki-laki lain. Dan ini banyak. Takhbib. Namanya takhbib. Ada seorang teman, entah itu teman laki-laki, entah teman perempuan, mengenalkan laki-laki lain. Baik dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja. Hati-hati takhbib, jauhi. Jangan sampai bermudah-mudah berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram, takhbib. Hatta meskipun itu ustaz. Ya, berapa banyak yang kita dengar berita seorang perempuan berhubungan awalnya curhat dengan seorang ustaz. Kemudian, padahal dia punya suami. Kemudian sang ustadz melayaninya, akhirnya cerai dengan suaminya. Dan beneran nikah dengan ustadznya. Alhamdulillah. Ini hati-hati. Ya, takhbib. Hati-hati takhbib. Jadi, kalau begitu, kalau dilihat cerita yang saya sebutkan tadi, takhbibnya ustadznya. Yang mukhabibnya ini adalah si ustadznya ini. Ini hati-hati takhbib. Lebih suka curhat kepada sang ustadz dibandingkan kepada suaminya. Maka kadang-kadang sebagian orang yang tidak bertanggung jawab, ya, benar-benar memanfaatkan kesempatan demikian. Ini hati-hati, hati-hati takhbib. Yang keempat, ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang wanita muslimah harus dia memiliki ilmu yang kuat untuk mengetahui hak-hak suami. Ilmu yang kuat untuk mengetahui hak-hak suami. Sehingga yang dia pikirkan bukan hanya kegantengan suaminya, tapi saya melayani suami, melayani hak-hak suami, saya sedang beribadah kepada Allah sebagaimana saya sedang sholat. Ya, sebagaimana saya sedang sholat. Nah, ini beberapa poin, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan bisa diamalkan dengan baik. Memang terjadi di zaman Rasulullah SAW, ada seorang perempuan yang menggugat cerai suaminya. Disebabkan, disebutkan dalam beberapa hadis, kana damimah. Bahwa sahabat lelaki ini, sang suami ini, damim. Sangat jelek. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, kalau dilihat ingin diludahi. Maka saya kira suami Anda tidak sampai seperti itu. Kalaupun ada, maka itu hak istri untuk dia menggugat cerainya. Tapi saya yakin yang bertanya tidak sampai seperti itu. Maka hati-hati, ini termasuk daripada permainan hati. Jangan sampai kita digoda oleh syaitan di dalam hal-hal yang buruk. Ya, di dalam hal-hal yang buruk. Dan saya khawatir, perhatikan baik-baik, khawatir. Pertanyaan-pertanyaan, bukan saya menuduh yang bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang semisal, salah satu penyebabnya adalah mata yang berkhianat. Sering melihat laki-laki yang bukan mahramnya, yang lebih ganteng, yang lebih, maka akhirnya ketika dilihat yang asli, kenapa ada di sini dihigani? Kayak ini muhanya, kada sama lawan di handphone. Nah, ini hati-hati. Akhirnya terjadi perbandingan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.